Timba pa kama ari baun pa ina sambal kama ari sebiedawa ina dayen mamben motek pa gama ari dayen mamben Begelintong kemari le pengempeng begeredep kemari kembang pao kembang pao ia litu gamari deku sema payuk sirep gamari leman Ayuk sirep kemari leman jauh leman ben kemari mati mun beli sagama ari jelateng mati Mata.